Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Tentu kenikmatan yang terbesar adalah di atas Islam, di atas Tauhid, di atas iman, di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk nikmat pula diberikannya kesempatan bagi kita untuk mempelajari agama yang Allah Jalla wa'ala turunkan padanya ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadith-hadith Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berusaha meluangkan waktu dalam kehidupan ini untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala tanpa henti-hentinya. Dan apa yang kita lakukan adalah amalan saleh yang besar, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan bab yang berkaitan dengan silaturrahim. Pada kajian yang lalu telah kita selesaikan bab yang ke-29, man wasala rahimah ahabbahullah. Orang siapa yang menyambung hubungan silaturrahim, Allah Jalla wa'ala akan cinta kepadanya. Dua hadis yang disebutkan padanya sudah kita selesaikan dengan urutan ke-58 dan ke-59. Pagi hari ini melangkah pada bab yang berikutnya ke-30. Berikut muallif, yakni penulis kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaih, menyatakan bab birrul aqrab fal aqrab. Birrul aqrab fal aqrab, berbuat baik atau berbakti. Bir dengan ra yang ditasdidkan artinya kebaikan. Berbuat kebaikan al-aqrab kepada hubungan yang paling dekat, kekeluargaannya dengan kita, fal-aqrab, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Birrul aqrab fal-aqrab, berbakti kepada keluarga yang paling dekat, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. menunjukkan betapa pentingnya hubungan kekerabatan yang paling dekat, sehingga lebih diprioritaskan. 6. Teringat dengan firman Allah Jalla wa'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzir, berikan peringatan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu, al-aqrabin, yang paling dekat. Maka beliau segera dan terdepan di dalam mengamalkan ayat itu, beliau panggil masing-masing dari kabilah beliau, dari yang terkait dengan keluarga beliau, untuk kemudian beliau kumpulkan, untuk beliau sampaikan al-haq dari Allah Jalla wa'ala. Nah, maka betapa pentingnya hubungan karib kerabat dan padanya yang paling dekat didahulukan. Disebutkan pada bab ini 3 hadis. Kita awali yang pertama dengan urutan ke-60. Haddatsana Haywah ibnu Syuraih. Qala haddatsana Baqiyah. An Bahir. An Khalid ابن مقدان عن المقدام ابن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. Hadits ini selain dikeluarkan oleh penulis Imam Al-Bukhari, juga dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim rahimahumullah rahmatan wasi'ah, dengan sanadnya yang sudah kita simak bersama. Sampailah pada Al-Miqdam Ibnu Ma'ad. Al-Miqdam Ibnu Ma'ad Karab. Beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Naam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha yusikum bi ummahatikum. Sungguh Allah Jalla wa Ala memberikan wasiat kepada kalian, bi ummahatikum, kepada ibu-ibu kalian. Ummahat jamak dari ummun. Naam, maka ummahat. Allah Jalla wa'ala memberikan wasiat terhadap ummahatikum, ibu-ibu kalian. Thumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan wasiat lagi kepada kalian, bi ummahatikum, juga dengan wasiat yang sama. Hendaknya kalian berbuat baik kepada ummahatikum, kepada ibu-ibu kalian. Dari lafaz ini, kita sudah bisa memetik faedah bahwa betapa pentingnya keberadaan ibu kita. Selain dari riwayat-riwayat yang sudah sekian kali kita dengarkan bagaimana berbakti kepada ibu, maka salah satunya kita tambahkan melalui hadis ini bahwa Allah Jalla wa'ala berwasiat kepada kita agar kita bisa berbuat baik. Bahkan perintah terulang sekian kali, 3 kali dalam riwayat yang sudah kita bahas bersama. Adapun bersama hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 kali, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ditekankan untuk berbakti kepada ibu kita. Nah, begitu perhatiannya Allah Jalla wa'ala kepada ummahat, pada orang tua, terkhusus adalah ibu. Allah Jalla wa'ala istimewakan, Allah Jalla wa'ala berikan posisi yang tersendiri, dikedepankan sebelum para aba, sebelum para bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berbuat baik kepada mereka. Mengapa demikian? Karena betapa beratnya apa yang sudah dialami oleh ibu kita, yang itu tidak dirasakan oleh para aba, para ayah, tidak dirasakan oleh kaum ar-rijal, kaum laki-laki. Kondisi hamil, mengandung yang bukan sebentar terasa berat olehnya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sudah sebutkan di dalam ayatnya. Maka betapa beratnya kondisi ibu kita ketika mengandung kita, ketika melahirkan. Dan tidak berhenti sampai di situ, kemudian menyusui kita. Nah, 2 tahun tidak kurang lamanya menyusui, memperhatikan kondisi bayinya. Nah, apapun keperluannya dia siap untuk melayaninya, pagi, malam, siang. Waktu kapan pun, sehingga tidur pun harus terganggu disebabkan untuk keperluan anak yang dia cintai. Karena kondisi yang demikian, maka Allah Jalla wa'ala muliakan. Nah, sebagaimana telah kita tahu riwayat-riwayat sebelumnya, maka oleh karenanya pada hadis ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah Jalla wa'ala mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu kita. Tsumma yusikum bi abaikum. Kemudian barulah Allah Jalla wa'ala mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada aba, kepada ayah kita. Di situ kita perhatikan tsumma. Tsumma maknanya kemudian, artinya setelah, menunjukkan jenjang atau urutan. Urutan yang pertama adalah ummahat, ummahatikum, barulah sampai terulang 2 kali, barulah urutan yang ketiga adalah abaikum, terhadap ayah-ayah kalian, yang berperan juga besar dalam kehidupan, menopang keluarganya dari sisi nafkah di luar dan di sisi pula perhatiannya kepada sang anak. Begitu besar andil yang dilakukan oleh seorang ayah. Nah, maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Tsumma yusikum bil aqrab wal aqrab. Kemudian Allah Jalla wa'ala mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada al-aqrab fal-aqrab, keluarga yang paling dekat, kemudian yang berikutnya. Nah, Asyahid di dalam hadis ini adalah pada lafaz yang terakhir, tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bawakan hadis ini dan beliau letakkan sebagai judul sekaligus, berbuat baik kepada karib kerabat yang terdekat. Setelah seseorang anak, setiap diri kita berbuat baik kepada orang tua, maka setelah itu berbuat baik kepada keluarga yang paling dekat. Kita perhatikan dari sisi yang lahir maupun dari sisi yang batin. Dari apa yang diperlukan, kita bantu. Nah, dari sisi nasihat, jika kita bisa memberikannya, maka kita lakukan dari segala sisinya, bentuk-bentuk kebaikan. Baik kebaikan dari sisi materi maupun dari sisi perhatian, pikiran, dan semuanya yang terkait. Makna hadis ini sudah jelas bagi kita. Dengan riwayat ini menambahkan bukti untuk seseorang menjaga hubungan silaturahim. Sebagaimana hadis tadi menyebutkan, fal aqrab, fal aqrab. Maka berbuat baiklah kepada yang paling dekat dan kemudian yang berikutnya. Perawi dari hadis ini disebutkan Haywah ibnu Syuraih ibnu Yazid. Nama lengkapnya Haywah ibnu Syuraih ibnu Yazid Abul Abbas Al-Hadrami. Kunyahnya Abul Abbas Al-Hadrami menunjukkan asal beliau dari Hadramut, salah satu tempat di Yaman. Abul Abbas Al-Hadrami, beliau kedudukannya adalah siqah di hadapan para muhadditin. Dan beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Haywah bin Syuraih mendapatkan riwayat dari Baqiyah. Baqiyah Ibnul Walid. Baqiyah Ibnul Walid. Kunyah beliau Abu Humaid. Abu Humaid Al-Kala'i. Abu Humaid Al-Kala'i Ahadul A'lam. Salah seorang dari ulama yang tersohor. Berkata Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, "Idza qala haddathana wa akhbarana fahuwa thiqatun." Jika Baqiyah ibnu al-Walid itu menyatakan haddatsana wa akhbarana, artinya membawakan riwayat kepada kita, telah menceritakan kepada kami, telah memberitakan kepada kami, bahwa thiqatun, maka beritanya yang dibawakan itu adalah thiqah, terpercaya, artinya dijamin aman untuk diterima. Demikian rekomendasi dari Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Demikian pula datang pujian dari Al-Imam Ibn Adi rahimahullah. Idza haddatha an ahli Syam fahuwa thabat. Jika beliau memberitakan tentang Ahlus Syam, penduduk Syam, bahwa sabat, maka beliau thiqah, beliau sabat, kuat beritanya. Artinya juga tidak diragukan riwayat yang dari beliau, rahimahullah ta'ala. Itulah Baqiyah Ibnul Walid. Beliau wafat pada tahun 197 Hijriah. Baqiyah meriwayatkan dari Bahir, Bahir ibn Sa'ad. Bahir ibn Sa'ad, kunyah beliau Abu Khalid As-Sahuli. Abu Khalid As-Sahuli. status beliau thiqah. Ditambahkan juga salihul hadith, hadithnya salih, hadithnya baik. Nah, itulah Bahir. Bahir ibn Sa'ad. Bahir ibn Sa'ad meriwayatkan dari Khalid ibn Ma'dan. Khalid ibn Ma'dan ibn Abi Quraib Al-Kala'i. Abu Quraib Al-Kala'i Al-Himsi. Bagaimana kedudukan beliau? Dikatakan oleh para ulama, thiqah. Beliau seorang yang thiqah. Adraka sab'ina rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menemui atau mendapati 70 orang dari para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu keistimewaan, satu kemuliaan mendapati, menangi dengan zamannya para sahabat, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah 70. Ada riwayat yang sebelumnya seorang muhaddits dapati zamannya sahabah 5 atau 7 sebagaimana yang sudah kita lalui. Adapun beliau adalah sekitar 70 orang dari para sahabah. Berkata Bahir ibn Sa'ad. Bahir ibn Sa'ad. Yang nama ini baru saja tadi kita tahu. Bahir meriwayatkan dari Khalid ibn Ma'dan. Berarti Bahir mendapatkan ilmu atau murid dari Khalid ibn Ma'dan. Kata Bahir, ma ra'aitu ahadan alzam lil ilmi minhu. Tidak aku ketahui seorang pun yang paling teguh terhadap ilmu dibandingkan beliau. Nah, ungkapan seperti ini sering kita tahu, menunjukkan penilaian yang positif atau rekomendasi seorang alim tadi kepadanya. Di sini terkait seorang murid kepada gurunya. Kana ilmuhu fi mushaf lahu azrar wa ura. Sampai-sampai kata Al-Imam Auza'i rahimahullah yu'adzimu. Al-Imam Auza'i yang kita telah tahu bagaimana kedudukan beliau, yu'adzimu, mengagungkan, memuliakan beliau. Khalid ibn Ma'dan. Kata Imam Auza'i, kana min khiyari ibadillah. Dia termasuk salah satu dari pilihan hamba-hambanya Allah Jalla wa'ala. Manusia pilihan. Idza kaburat halaqatuhu qama makhafata syuhra. Jika mulai besar halaqahnya beliau, mulai bertambah banyak yang hadir, qama, maka beliau berdiri. Berdiri, nampaknya di sini apa beliau meninggalkan majelisnya. Nah, kenapa seperti itu? Makhafata syuhra, karena takutnya atau khawatirnya asyuhra, kemasyhuran. Nah, jika semakin banyak yang hadir, majelisnya beliau, saking khawatirnya riya, saking khawatirnya beliau itu berbicara tidak terkontrol lagi, mungkin ada tersusupi ketidakikhlasan. Ya apa tidak? Hadir yang sedikit sama hadir yang banyak berpengaruh apa tidak? Berpengaruh. Nah, apalagi kepada yang menyampaikan. Maka di sini disebutkan jika sudah mulai besar halaqahnya beliau, qama, maka beliau berdiri, makhafata syuhra, karena kekhawatiran kemasyhuran. Mata wa huwa shaim, beliau wafat dalam keadaan berpuasa tahun 103 Hijriah rahimahullahu taala. Demikian para salaf yang kita ketahui, salah satunya beliau. sebagaimana biografi tadi telah disebutkan. Khalid ibn Ma'dan meriwayatkan dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karab. Kunyah beliau Abu Karimah. Abu Karimah Al-Kindi. Nah, beliau wafat pada tahun 87 Hijriah. Dengan usia 91-an. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan keridhaan kepada beliau. Al-Miqdam ibnu Ma'ad. Itulah yang membawakan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadith ini adalah hadith yang sahih sebagaimana telah dihukumi oleh muhadditsul asr ahli hadith zaman kita Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi. Nah, faedah yang bisa kita ambil sebagaimana tadi telah tersebut bahwa wasiat Rasulullah SAW sangat menekankan untuk berbuat baik kepada ibu. Wasiat Rasulullah SAW sangat menekankan untuk berbuat baik kepada ummahatina, kepada ibu kita. Dari mana kita tahu? Dengan adanya pengulangan. Pengulangan menunjukkan penegasan. Sesuatu yang diulang menunjukkan penegasan agar terkonsentrasi perhatian padanya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak adanya pengulangan wasiat terhadap kerabat menunjukkan hak mereka tidak sebesar haknya orang tua. Nah, kita perhatikan pada terakhir lafadznya thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Di situ tidak terulang, berarti menunjukkan urutan setelahnya. Nah, itu yang tampak dari faedah yang bisa kita ambil. Hadis ke-60. Berikutnya kita lanjutkan hadis yang kedua dengan urutan ke-61. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Al-Khazraj ibnu Utsman Abu Al-Khattab As-Sa'di. Qala akhbarani Abu Ayyub Sulaiman مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسأله لما قال ذلك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. حديث yang dikeluarkan oleh penulis dan juga disebutkan pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dengan sanad-sanadnya, sampailah kepada Maula Utsman ibn Affan yang bernama Abu Ayyub Sulaiman. Menyatakan, telah datang kepada kami sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah datang menemui kami. Asyiyya al-Khamis. Kejadian itu pada hari Kamis. Asyiyya. Makna asyiyya ada beberapa makna. Yang pertama, ma bainal isya wa akhirun nahar. Antara isya dan akhir siang. Maka dikatakan asyiyya. Dari mulai setelah isya sampai besoknya di penghujung siang. Atau juga minaz zawal ila shobah. Dari setelah tergelincirnya matahari setelah zuhur sampai shobah, sampai esok pagi hari. 6. Yang ketiga adalah awwalu dhalamil lail. Pertama dari gelapnya malam. Au ghairi dhalik, dan masih ada pendapat-pendapat lain. Setidaknya ada tiga makna, antara isya dan akhir siang, dan atau yang kedua dari setelah tergelincirnya matahari sampai pagi, atau awal dari gelapnya malam. Itulah makna asyiyah yang disebutkan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menemui kami pada hari Kamis, Lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Faqala, maka beliau mengatakan, uharrij. Uharrij itu uqi' fid dhaik wal ithm, terletak pada diriku kesempitan dan keberatan. Nah, artinya apa? Bahwa aku akan membuat tidak nyaman. Uharrij, aku akan membuat sempit. Ala kulli qati'i rahmin, terhadap orang yang memutus silaturrahim. 6. Lamma qama min indina, ketika dia menemui kami. Uharrij ala kulli qati'i rahmin. Aku akan buat dia tidak nyaman, aku akan buat dia sempit, kata beliau, terhadap orang yang memutus silaturrahim. Setelah beliau menyatakan itu, falam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri. Hatta qala talatan, sampai beliau ulangi tiga kali. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Fa'ata fatan, maka setelah selesainya itu, ada seorang pemuda sepulangnya, kemudian berusaha menemui ammatan lahu, bibinya. Dia berusaha cari bibinya. Qad saramaha, yang mana pemuda tadi sudah lama meninggalkannya. Sarama maknanya taroka, meninggalkan. Sudah lama diterlantarkan bibinya ini tadi. Mundu sanatain, sudah selama 2 tahun. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, terkesan begitu menghujam pada dirinya, sehingga selesai dari majelis itu tidak tinggal diam, segera dia berangkat, dia cari bibinya. Nah, dia merasa berdosa, dia merasa bersalah. Apalagi sampai Abu Hurairah menyatakan, uharrij, aku akan jadikan dia sempit, aku akan jadikan dia tidak aman, ala kulli qati'i rahmin, terhadap orang yang memutus silaturrahim. Setelah bertemu dengan bibinya tadi, fadakhala 'alaiha, maka pemuda tadi menemuinya. Faqalat lahu, maka bibinya terheran-heran dan kemudian tentu bertanya, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Apa artinya anak saudara? Keponakan. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Maja abik, apa yang mendorongmu, menyebabkan kamu datang ke sini? tiba-tiba sudah lama tidak muncul, tahu-tahu sekarang ke sini, kira-kira apa yang membuatmu untuk datang ke sini? Qala, maka pemuda tadi menyatakan, sami'tu Abu Hurairah, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala yaqulu kadza wa kadza, pernah menyampaikan seperti ini, pernah menyampaikan seperti itu. Qalat, maka bibinya bertanya lagi atau menyatakan, irji ilaihi, kalau bisa engkau sekarang balik lagi kepada beliau. Fasalhu lima qala dzalik, coba tanyakan kepada beliau kenapa beliau menyatakan seperti itu. Qala, maka sampailah pada Abu Hurairah, ditanyakan itu, maka Abu Hurairah menyatakan, aku menyatakan itu karena aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya, inna a'mala bani Adam, sungguh amalan-amalan bani Adam, manusia, tu'rad 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, akan dihamparkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, asyiyata kulla khamisin, pada hari Kamis, Lailatul Jum'ah, di malam Jum'at. Asyiyah bisa diartikan pula setiap petang. Diperlihatkan amalan hamba kepada Allah Jalla wa'ala pada asyiyah kulla khamisin Lailatul Jum'ah, setiap petang hari Kamis di malam Jum'ah. Fala yuqbal amalu qati'i rahmin, maka tidak diterima amalan pelaku pemutus silaturrahim. Nah, berdasarkan riwayat ini disebutkan kata tu'rad. Tu'rad diperlihatkan. Nah, datang riwayat bahwa tuftah abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis, bahwa dibukanya pintu-pintu jannah itu di hari Senin dan di hari Kamis. Fayughfar fihima, maka akan diampunkan hamba pada kedua hari tadi. Liman la yashraku atau la yushriku billah. Nah, terhadap orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dibukakan pintu jannah di hari itu. Yaumul Itsnain wa Yaumul Khamis. Nah, menunjukkan hari Senin dan juga hari Kamis, di situ padanya keistimewaan. Nah, dihadapkan atau diperlihatkan amalan hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana riwayat melalui jalan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, su'ila an sawmi yaumil itsnain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Faqala, dzalika yaumun wulidtu fih, yang mana hari itu aku dilahirkan, kata beliau. Wa yaumun bu'ithtu, yang di hari itu aku diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Au unzila alayya fih, atau juga di hari itu diturunkan kepadaku wahyu darinya, dari sisi Allah Jalla wa'ala. Rawahu Muslim, hadith ini adalah hadith yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana hadith ini juga tertera di dalam kitab Riyadhus Salihin. Berikutnya, juga datang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'rad al-a'mal yaumal itsnain wal khamis, diperlihatkan amalan itu di hari Senin dan hari Kamis. fa uhibbu an yu'rad amali wa ana shaim. Maka aku menginginkan ketika dibentangkan amalanku itu, aku dalam kondisi shaim, dalam kondisi berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan kedudukannya adalah hadis yang hasan. Berdasar dari riwayat yang sudah kita dengarkan menunjukkan keistimewaan dua hari tadi, Yaumul Itsnin wa Yaumul Khamis. Salah satunya adalah dibentangkan amalan itu kepada Allah Jalla wa Ala pada dua hari tadi. Adapun nama perawi yang disebutkan adalah Musa ibnu Ismail, yang sudah beberapa kali kita sebutkan nama beliau. Meriwayatkan dari Khazraj ibnu Uthman. Khazraj ibnu Uthman As-Sabiri. Yang kata Imam Al-Azdi fihi nadhar bahwa keberadaan orang ini maka masih perlu ditinjau kembali, dan sisi lain juga dhaif, maka orang ini lemah. Khazraj meriwayatkan dari Abu Ayyub Sulaiman sebagai maulanya Utsman bin Affan. Min akabir ashab Hammad bin Salamah. Yang mana Abu Ayyub ini adalah termasuk dari sahabatnya muhaddits yang bernama Hammad bin Salamah rahimahullah. Abu Ayyub meriwayatkan dari riwayat tersebut melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berdasar dari riwayat yang sudah kita ketahui, maka kedudukan hadits itu dihukumi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dhaiful isnad. Hadits tersebut kedudukannya adalah dhaif. Sebagaimana beliau sebutkan pada kitab Irwaul Ghalil pada urutan ke-949. Dhaif, bukan dhaiful isnad. Dhaif hadits tersebut nampaknya salah satu sebabnya adalah perawi yang bernama Khazraj. Khazraj ibn Uthman, yang mana tadi dinilai oleh Imam Al-Azdi adalah dhaif. Sehingga menjadi sebab terganjalnya riwayat ini untuk lemahnya. Adapun dari sisi makna, sebagaimana tadi telah disebutkan, bahwa amalan anak cucu Adam diperlihatkan kepada Allah Jalla wa'ala pada setiap petang di hari Kamis, di malam Jum'ah, terdapat pada riwayat yang lain. Dan tidak diterima amalan orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Itulah dua hadis yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya amalan silaturrahim. Hadis demi hadis sudah kita lalui. Termasuk dua hadis yang bersama kita. Yang satu adalah hadis yang sahih dan yang kedua adalah hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.